Salah satunya dijelaskan dalam hadis ini, tahu enggak kamu apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Artinya apa kewajiban seorang hamba kepada Allah? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Maknanya hak hamba atas Allah ai ma yajibu an yu'amilahum bihi. Apa kewajiban bagi Allah terhadap hamba-hambanya? Siapa yang mewajibkan bagi Allah? Apakah manusia? Bukan. Manusia tidak bisa memberikan beban kewajiban apapun kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu siapa yang memberikan kewajiban ini kepada Allah? Diri Allah sendiri. Allah seringkali menetapkan kewajiban diri, kewajiban terhadap dirinya, dan mengharamkan beberapa hal terhadap dirinya. Contoh dalam Al-Quran, Allah mewajibkan sesuatu untuk dirinya, umpamanya Al-An'am 54 menyatakan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'di wa aslah fa innahu ghafur rahim. Kata Allah, kataba di sini secara harfiah maknanya telah menuliskan. Allah telah menuliskan atas dirinya rahmat. Makna kataba ay aujaba subhanahu wa ta'ala ala nafsihi ayyarhama man amila su'an bijahalatin. Maknanya Allah telah mewajibkan atas dirinya untuk merahmati orang yang berbuat kesalahan karena kebodohannya, lalu dia tobat. Tsumma taba min ba'di. Setelah itu dia tobat. Wa aslah, lalu beramal saleh. Berbuat maslahat. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah sayangi dia, Allah ampuni dia, Allah rahmati dia. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan rahmat terhadap dirinya sendiri. Maknanya Allah mewajibkan terhadap dirinya untuk menyayangi hamba-hambanya yang berbuat salah karena kebodohannya lalu taubat. Dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Haram bagi diriku untuk berbuat zalim. Siapa yang menetapkan hukum haram bagi Allah? Allah sendiri. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan, wa ma haqqul ibad, Allah apa hak hamba atas Allah? Artinya kewajiban Allah terhadap hamba. Allah mewajibkan hal ini untuk dirinya sendiri. Itulah pertanyaan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Dijawab oleh Mu'ad, Qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab. Adab siapa? Adab seorang murid kepada guru. Walaupun ini tidak wajib. Kalau toh para sahabat mencoba-coba mengemukakan pendapatnya untuk menjawab pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contoh umpamanya dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atadruna manil muflis, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Gitu ya. Para sahabat menjawab, orang yang muflis itu alladzi la mata'alahu wala ma'lalahu wala mata. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Menjawab para sahabat. Tapi kemudian diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diluruskan jawabannya, bukan karena menjawabnya, bukan. Para sahabat menjawabnya tidak disalahkan. Jangan kamu mencoba jawab. Enggak begitu. Tapi jawaban yang kelirunya itu yang kemudian diluruskan. Tapi umumnya ketika Nabi bertanya kepada para sahabat menjawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini urusan agama loh. Makanya diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena agama seperti yang sering berulang kali saya ungkapkan, agama ini wahyu. Agama ini bukan produk akal manusia, bukan produk budaya atau tradisi tempat tertentu, bukan produk intuisi atau perasaan kita, bukan. Agama tidak bisa diduga-duga, diraba-raba, dikira-kira, menurut perasaan, menurut otak, enggak. Agama ini apa? Wahyu. Sebab seringkali saya bilang kalau agama berdasarkan otak manusia, otak siapa? Otak manusia beda-beda kok. Kalau agama berdasarkan budaya, budaya orang mana? Budaya setiap tempat beda-beda kok. Kalau agama berdasarkan perasaan, perasaan siapa? Perasaan orang terlalu subjektif dan berbeda-beda. Gak ada yang bisa dipegang kalau begitu. Tapi agama ini wahyu. Wahyu itu dari Allah dan Rasulnya. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan berdasarkan akal, bukan berdasarkan otak. Ketika agama didasarkan pada akal, maka agama jadi budaya. Karena budaya itu hasil produk budidaya manusia gitu kan. Itu persis pandangan orang kafir seperti itu tuh. Coba lihat orang-orang kafir, negara-negara kafir di barat, di Eropa, di Amerika, di negara-negara Asia yang kafir umpamanya, memasukkan agama kepada budaya. Karena disangkanya agama itu hasil produk manusia. Dan Islam juga dianggap sebagai hasil pemikiran seseorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka menyebut Islam dengan sebutan Muhammadanism. Keliru mereka. Muhammadanism itu faham Muhammad. Disangkanya ini produk pemahaman orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keliru mereka. Bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berwenang menetapkan syariat mengatasnamakan Allah. Kalau itu terjadi, udah kena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang beliau ungkapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Di sini disebut dua, Allah dan Rasulnya. Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah mubtada. Rasul maktuf kepada Allah, ada huruf waw ata. A'lamu khabarnya. Khabar mubtada. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Adapun hak Allah atas hamba, maknanya kewajiban hamba terhadap Allah. Dulu ya, saya masih ingat waktu di SMP, pelajarannya apa, PMP atau apa. Makna hak dan kewajiban itu, hak dan kewajiban itu satu barang yang sama gitu ya. Hak Anda kepada saya adalah kewajiban saya terhadap Anda, kan gitu ya. Makna itu benar. Hak Allah atas hamba-hambanya maknanya kewajiban Allah terhadap kewajiban hamba terhadap Allah. Allah memiliki hak-hak atas hamba-hambanya yang wajib ditunaikan, dilaksanakan oleh hamba-hambanya, sehingga hak Allah menjadi kewajiban bagi hamba. Hak Allah atas hamba, dengan kata lain kewajiban hamba terhadap Allah adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Syai'an wa la yusyriku bihi syai'an. Syai'an ini dalam bahasa Arab disebut isim yang nakirah, ditandai dengan adanya tanwin, tidak beralif lah. Asy-syai'a umpama enggak. Kalau asy-syai'a berarti ma'rifah, ditandai dengan adanya alif lam atau tidak diidhofatkan. Syai'a nakirah. Tapi nakirah dalam konteks nafi. Nafi itu kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata-kata tidak atau bukan gitu ya. Sebab kalimatnya di sini wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu pun. Tidak menyekutukan itu menunjukkan ini kalimat negatif. Dalam bahasa Arab disebut kalimat nafi. Syai'annya nakirah. Maka kalau ada isim yang nakirah dalam konteks kalimat nafi, nakirah di sana maknanya umum. Wala yusyriku bihi syai'a, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Apa sesuatu yang dimaksud? Umum apa saja, baik dengan seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat, semalaikat, dengan jin, dengan benda-benda mati. Allah enggak boleh disekutukan dengan apapun dalam hal ibadah. Hak Allah atas hamba adalah hamba itu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah itu dengan sesuatu pun. Baik disekutukan dengan para malaikat, disekutukan dengan para nabi baik ketika hidupnya ataupun setelah matinya, disekutukan juga umpamanya dengan jin-jin, setan-setan, atau dengan wali-wali yang sudah meninggal, atau dengan patung-patung, atau dengan apapun. Tidak boleh dalam hal ibadah, tidak boleh beribadah kepada hal-hal tadi, hanya boleh kepada Allah. Contoh ibadah apa? Sholat, sholat untuk Allah. Ada rukuknya, ada sujudnya. Nggak boleh ruku dan sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ibadah lain apa? Berdoa. Berdoa, kata Nabi SAW, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Maka doa wajib dimintakannya itu, ditujukan itu hanya kepada Allah. Siapa orang yang berdoa kepada Allah, berarti dia sedang ibadah kepada Allah dengan doa tersebut. Sehingga kalau seorang berdoanya kepada malaikat umpamanya, kita tahu malaikat yang bertugas membagi rizki itu siapa? Mikail. Lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail, beri saya rizki. Berarti kita sudah beribadah kepada malaikat Mikail karena kita berdoa kepada malaikat Mikail. Dan itu sudah musyrik. Itu perbuatan syirik. Karena beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan malaikat Mikail dalam hal salah satu jenis ibadah yaitu berdoa. Kalau berdoa kepada malaikat saja yang maksum, yang tidak pernah dosa, yang suci, terlarang, haram, dan sudah terjerumus ke dalam syirik, bagaimana kalau kita berdoanya kepada sesama manusia yang sudah mati? Walaupun manusia itu nabi, walaupun manusia itu orang soleh yang dianggap wali, kita berdoa, wahai Rasulullah, Rasulnya sudah meninggal, beri saya jodoh secepatnya ya Rasulullah. Berdoa kepada Rasulullah berarti ibadah kepada Rasulullah, berarti ibadah kepada selain Allah. Padahal hak Allah untuk diibadati dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun dalam hal ibadah tadi. Termasuk dengan seorang nabi, termasuk dengan malaikat, apalagi yang lain-lain. Siapa yang ibadah, siapa yang berdoa kepada selain Allah, dia ibadah kepada selain Allah, Allah murka. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Faman 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lainnya, aku tinggalkan perbuatan syiriknya dan aku tinggalkan juga orang yang melakukan perbuatan itu atau amal yang dia lakukan tersebut. Kata orang Sunda, mau karo'ah, mau butuh. Ku ibadah sehingga kita patut. Yang dimaksud sehingga kita patut itu ibadah yang diniatkan dengan niat yang ganda, ya untuk Allah 99%, 1%-nya untuk sesama makhluk. Enggak, walaupun hanya 1%. Walaupun 0,001% umpamanya. Enggak, harus murni 100%. Mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Murni 100%. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan pelaksanaan seluruh agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni, enggak dua tak, enggak campuran, enggak mix. Wa qawluhu wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba ma la yushriku bihi syai'a. Tadi sudah disebutkan hak Allah atas hamba-hambanya atau kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu hanya beribadah kepada dan tidak menyekutukannya, itu tauhid, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Sekarang adapun hak hamba atas Allah, hak hamba atas Allah berarti kewajiban Allah bagi si hamba, atas hamba. Yang mewajibkanlah Allah sendiri. Apa hak hamba yang pasti Allah akan berikan? Kalau hak Allah belum tentu oleh hamba diberikan, ya. Banyak manusia yang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, menduakan Allah dalam hal ibadah, berdoa ke kuburan, berdoa kepada orang yang sudah mati, kepada mbah-mbah dan seterusnya. Itu hak Allah tidak ditunaikan oleh manusia. Tapi hak manusia pasti oleh Allah akan ditunaikan. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Orang yang tidak pernah berbuat syirik tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak hamba yang Allah karuniakan atas hamba-hambanya. Timbul pertanyaan, kalau di sini dikatakan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak berbuat syirik. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang tidak berbuat syirik tapi juga tidak ibadah kepada Allah? Jangan sampai ada orang yang salah paham begini, ya. Yang tidak akan diazab itu yang tidak musyrik, itu saja. Tapi juga enggak salat, enggak sahur, enggak melakukan kewajiban, enggak ibadah kepada Allah. Apakah orang ini benar? Enggak benar. Sungguh super keliru. Karena apa? Takdir dari kalimat tadi, mayya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Kalimat lengkap dari hadis tadi adalah orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sehingga makna asalnya adalah wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba may ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kalimat lengkapnya asalnya begitu. Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dalam hal ibadah itu dengan sesuatu pun. Begitulah maknanya. Kenapa? Dari mana makna ini kita ambil? Dari lafaz ibad, hakul ibad. Ibad itu jamak dari abid. Sedangkan abid adalah orang yang beribadah. Man kana wasful 'ubudiyyah falabuda ayyakuna 'abidan. Siapa orang yang disifati dengan sebut dengan sifat hamba, maka pasti orang itu disebut hamba itu karena dia menghambakan dirinya kepada Allah alias beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, wa man lam ya'budillah wa lam yusyrik bi syai'a yu'adzabun. Siapa orang yang tidak beribadah kepada Allah tapi juga tidak menyekutukan Allah, dia tetap akan diazab dengan penjelasan yang sudah tadi disebutkan. Setelah mendengar penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu, berkatalah Mu'adz, afala ubasyirun nas. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Apakah boleh? Bolehkah aku memberitahukan berita gembira ini kepada orang-orang? Itu makna ijmali itu. Kok jadi apakah boleh sih? Bukankah kalimatnya afala ubasyirun nas? Apakah tidak boleh aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Maknanya begitu. Makna lengkapnya a'askutu fala ubasyirun nas? Apakah aku harus diam dan tidak memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia? Itu maknanya. Sebab apa? Sebab setiap susunan kalimat yang berbentuk adanya huruf ataf yang memisahkan antara huruf istifham dengan kalimat, itu menunjukkan bahwa ada kalimat yang dibuang. Adapun huruf istifham yang dimaksud dalam kalimat ini a, huruf a, afala ubasyirun nas, a dengan la ubasyirun nas dipisah oleh fa, huruf apa? Awalnya fa alla ubasyirun nas, awalnya begitu, tapi kemudian huruf istifhamnya, huruf tanahnya, kata tanyanya itu diawalkan a, huruf fa-nya diakhirkan setelah afala ubasyirun nas. Maknanya a'askulu a'askutu fala ubasyirun nas. A'askutu, apakah saya harus diam? Fala ubasyirun nas, lalu saya tidak memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia? Begitu maknanya. Dan susunan kalimat yang seperti ini banyak terpakai dalam Al-Quran. Lihat beberapa ayat dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah menyatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Susunan asal awal kalimat ini fa'ala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka apakah gitu ya. Mereka tidak memperhatikan unta-unta, bagaimana unta itu diciptakan. Lalu diubah susunan kalimatnya menjadi afala yanzuruna ilal ibil. Lihat as-sajda, afala yubsirun, afala ta'lamun, afalam yasiru fil ardh, dan kalimat-kalimat yang seperti itu sangat-sangat banyak. Sehingga makna afala ubasyirun nas ya Rasulullah, maknanya aaskutu fala ubasyirun nas, apakah saya harus diam dari berita ini, tidak boleh memberitahukan berita gembira ini kepada orang-orang? Ubasyiru basyarah maknanya al-ikhbar bima yasurru, berita gembira, berita yang membuat orang yang mendengarkannya itu menjadi gembira. Umumnya begitu. Walaupun kadang-kadang ada ayat atau juga hadis yang menggunakan kata-kata basyarah untuk berita buruk. Fabashirhum bi'adzabin alim, gitu ya. Seperti yang terdapat dalam surah Al-Insyiqaq ayat 24, fabashirhum bi'adzabin alim. Beritahukan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Itu litaubih namanya. Untuk mencela, menghinakan mereka, merendahkan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubashirhum, jangan kamu beritahukan kabar gembira ini kepada mereka, alla yattakilu, lalu mereka bersandar kepada keterangan ini. La di sini la nahi, la yang bermakna larangan. Jangan kamu beritahukan kabar ini kepada orang lain, kepada manusia. Larangan dalam hadis ini, Allah melarang melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad agar tidak memberitahukan keterangan ini kepada manusia, agar manusia tidak salah paham terhadap hal ini, sehingga kesalahpahaman mereka itu berbentuk atau berupa asal ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dijamin tidak akan diazab walaupun dia ahli maksiat umpamanya. Ini salah paham, sehingga nanti dia bermaksiat dengan melakukan dosa-dosa besar tapi pede gak akan diazab. Apa alasannya? Dua syarat tidak diazabnya saya sudah dipenuhi itu, ibadah kepada Allah dan tidak pernah berbuat syirik, udah Allah tidak akan mengazab. Adapun kemaksiatan, dia anggap itu bukan perbuatan syirik. Ini kekeliruan. Kenapa? Berkata Syaikhul Islam, li'anna tahqiq at-tauhid yastalzimu istinab al-ma'asi. Li'anna al-ma'asi sadiratun 'anil hawa wa hadha naw' min asy-syirik. Karena intisari atau aplikasi dari tauhid mengharuskan orang menjauhi semua maksiat. Kenapa? Karena seluruh kemaksiatan berasal dari hawa nafsu. Siapa orang yang bermaksiat berarti dia beribadah kepada hawa nafsunya sendiri, bukan lagi beribadah kepada Allah. Makanya sebagian ulama menyatakan kullul ma'asi naw' min anwa'i syirik. Seluruh kemaksiatan termasuk salah satu jenis perbuatan syirik. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, Al-Jathiyah 23. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahannya? Hawa nafsunya adalah hal yang dia ikuti, dia turuti, dia taati. Termasuk hawa nafsunya menyuruhnya, menggiringnya untuk berbuat maksiat diikuti juga, sekalipun dengan menantang kemurkaan Allah Azza wa Jalla waliyadzubillah. Oleh karena itu dalam surah Luqman dikatakan, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain an ishkur li wali walidayka ila al-masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'ruf. Kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah, lalu menyapihnya setelah menyusuinya 2 tahun. Maka bersyukurlah kalian kepada Allah, kepadaku, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu yang agung dan mulia tersebut yang paling banyak besar jasanya kepada kamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, jangan kamu ikuti. Dalam ayat ini Allah menyatakan kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, menyekutukan aku. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang tua tidak mengajak berbuat syirik, cuma berbuat maksiat aja? Apakah ditaati? Dijawab tidak. Fala tuti'huma. Walaupun ayatnya hanya apabila orang tuamu mengajakmu, memaksamu untuk menyekutukan aku, untuk berbuat syirik. Fala tuti'huma. Lalu kenapa istidlalnya, penunjukan dalilnya itu sampai kepada maksiat juga tidak boleh? Tadi para ulama menyatakan setiap kemaksiatan itu salah satu bentuk perbuatan syirik. Oleh karena itu tetap tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seseorang, kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta alam jagat raya, dan kita termasuk salah satu bagian kecil dari alam jagat raya yang dahsyat dan luas ini. Oleh karena itulah maka menjauhi kemaksiatan termasuk salah satu konsekuensi dari tauhid. Apalagi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tauhid ini pertama ada hakikatu tauhid, kedua ada yang disebut dengan hukukut tauhid, dan yang ketiganya ada jaza'u tauhid. Ada hakikat tauhid, ada hak-hak tauhid, dan ada balasan bagi tauhid. Hakikat tauhidlah inti dari tauhid itu sendiri. Kedua, ada hak-hak tauhid. Siapa yang bertauhid maka hak dari tauhid itu wajib untuk dilaksanakan. Siapa yang tidak melaksanakan hak tauhid berarti dipertanyakan tauhidnya tersebut. Hak bagi tauhid itu adalah al-awamir wan nawahi au ahkamullah, hududullah, perintah dan larangan. Semua perintah Allah itu dilaksanakan, semua larangannya wajib dijauhi, itu hak-hak tauhid. Semua hukum-hukum ketetapan Allah itu hak bagi tauhid, wajib untuk ditunaikan. Dan yang ketiga, jaza'u tauhid, balasan bagi tauhid. Orang yang melaksanakan tauhid balasannya surga, orang yang melanggar tauhid balasannya adalah azab neraka dari Allah SWT wal iyadzu billah. Oleh karena itu siapa orang yang bermaksiat, dia melanggar hak-hak tauhid, dia mengabaikan hak-hak dari tauhid. Oleh karena itu maka Nabi melarang Mu'adz memberitahukan hal ini kepada orang lain, khawatir ada orang yang salah paham. Dikiranya asal ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, tidak menjadi orang musyrik, sudah aman, tidak akan diadab walaupun di ahli maksiat. Ini keliru. Makanya la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahukan hal ini kepada manusia, nanti mereka itu salah paham terhadap isi dari apa yang aku beritahukan kepadamu itu. Jadi Nabi melarang Mu'adz bin Jabal memberitahukan hal ini kepada siapapun. Timbul pertanyaan, saya tanya, Mu'adz akhirnya memberitahukan hal ini enggak kepada orang lain? Memberitahukan. Buktinya apa? Ini kita tahu. Kalau enggak memberitahukan, waktu kita enggak akan tahu, enggak akan ada hadis ini, gitu ya. Timbul pertanyaan, kalau begitu apakah Mu'adz melanggar larangan Nabi? Dan apakah Mu'adz itu maksiat? Tidak ada seorang pun ulama yang memvonis Mu'adz dengan vonis seperti itu, enggak. Wah, Mu'adz ini durhaka kepada Nabi, oleh Nabi dilarang. Diberitahukan, gitu ya. Enggak ada seorang pun yang begitu. Lalu bagaimana penjelasan tentang hal ini? Mu'adz memberitahukan hadis ini di akhir hayatnya karena takut terhadap dosa menyembunyikan ilmu. Apa yang diterangkan oleh Nabi kepada beliau itu ilmu. Bahkan inti dari ajaran Islam itu tauhid. Orang harus tahu ini. Karena merasa dosa, merasa takut dosa menyembunyikan ilmu, pertama beliau beritahukan, kedua untuk menghindarkan kekhawatiran dari hal ini, kan khawatir orang salah paham ya. Maka Mu'adz memberitahukan di akhir hayatnya kepada seorang alim, seorang yang berilmu, seorang yang pasti paham isi dan makna maksud kandungan hadis ini, sehingga tidak akan disalahpahami. Begitulah penjelasan para ulama tentang masalah ini. Sehingga sampailah alhamdulillah atas izin dan karunia Allah hadis ini sampai kepada kita, sehingga kita pun mengetahui tentang adanya bushra sarah bagi orang-orang yang bertauhid. Bushra sarah itu kabar gembira, itu tidak akan terkena dengan azab Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang tidak menyekutukan Allah, baik dengan perbuatan syirik besar, juga termasuk syirik kecil. Dan kemaksiatanlah syirik kecil. Riya itu maksiat, sumah itu maksiat, takabur itu maksiat, dan itu seluruhnya syirik kecil. Riya syirik kecil, sumah syirik kecil, ujub, takabur juga syirik kecil. Tapi seluruh syirik kecil masuk ke dalam kategori kemaksiatan. Seluruh kemaksiatan termasuk bentuk syirik kecil. Dan syirik yang namanya syirik, baik kecil ataupun besar, tetap itu merupakan hal yang tidak terpisahkan dari tauhid, wajib dihindarkan sejauh-jauhnya karena itu merusak tauhid, dan termasuk di dalamnya kemaksiatan, termasuk perkara yang bisa merusak tauhid kita. Inilah penjelasan kita sore hari ini. Cukup sampai di sini, dan kelanjutan dari kajian kitab ini akan kita teruskan hari Jumat yang akan datang. Untuk sesi berikutnya kita masuk kepada tanya jawab, dan saya persilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu tanya jawab. Alhamdulillah. Fadol. Masih konek? Ya, Akhi Fawas, silakan untuk memandu tanya jawab ini dari para pendengar Radio Roja. Tidak ada suara. Sebentar, belum kedengaran. Baru mau jadi perut. Ya, silakan, silakan kalau sudah kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iya, arwah para pulang. Waalaikumsalam. Iya, ada salah seorang pendengar Radio Rojak bertanya, di masyarakat beredar keyakinan bahwa di setiap bulan Ramadan arwah yang sudah meninggal gitu ya, arwah para orang tua yang sudah meninggal itu pada pulang. Kalau yang dimaksud pulangnya pulang ke rumah masing-masing gitu ya, maka itu bisa membuat para penghuni rumah kabur semuanya nantinya. Iya, Bapak penanya tadi dan para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, ruh termasuk masalah gaib, karena tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak teraba dan seterusnya. Masalah yang gaib, berita tentang yang gaib haram untuk kita percayai, haram untuk kita yakini, kecuali kalau berita tentang yang gaib itu datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman dalam surah Jin, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa manirtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan hal yang gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridainya. Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah tentang hal-hal gaib, dan beliau sering menceritakan kepada kita tentang hal-hal gaib. Contoh hal gaib umpama masa-masa yang akan datang, keluar munculnya Dajjal, turunnya Nabiullah Isa gitu ya, tentang adanya apa dabah yang akan keluar dari muka bumi, tentang matahari nanti akan terbit dari sebelah barat, itu hal-hal gaib. Tapi diberitahukanlah Rasulullah SAW. Wajib kita percayai selama beritanya benar, bersumber dari hadis yang sahih, apalagi bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Nabi SAW memberitahukan bahwa setan mendatangi kalian dalam setiap keadaan. Sampai mendatangi kalian ketika kalian makan. Maka apabila ada makanan yang jatuh, jangan dibiarkan, ambil, bersihkan dari kotoran, makan. Jangan biarkan dimakan oleh setan. Nabi melihat itu, setan. Kita enggak melihat, wajib kita percaya. Bahwa kata Nabi SAW, tutup jendela pintu sebelum maghrib dan ucapkan bismillah nama Allah ketika menutupnya. Tutup juga kirbah-kirbah kalian, wadah air yang terbuat dari kulit gitu ya. Tutup juga bejana-bejana kalian dan sebut nama Allah ketika menutupnya. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di rumah ya, ketika menjelang maghrib mau menutup pintu, mau menutup jendela, jangan sambil ngobrol, sebut nama Allah, bismillah. Sudah, tutup kunci. Setan tidak akan bisa masuk, tidak akan bisa menyelinap ke rumah kita. Itu hal gaib. Tapi Nabi memberitahukan atas info dari Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti wajib dipercayai. Dan percaya kepada hal gaib sebatas yang diterangkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah termasuk bagian dari ketakwaan kita. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib." Adapun kalau ada berita gaib tapi tidak bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menjelaskan, maka tidak boleh untuk diyakini, untuk dipercayai. Contohnya tadi, ruh orang-orang yang sudah meninggal setiap bulan Ramadan pulang. Pulang kemana tuh? Dari mana kita tahu itu? Apakah dari Nabi? Ternyata Nabi tidak pernah memberitahukan hal ini dari hadis-hadis yang sahih yang ada. Enggak. Dari Quran mungkin enggak ada. Coba kalau ada, tunjukkan ayatnya, tunjukkan hadisnya. Oh, ternyata dari dukun. Ah, wajib kita ingkari, wajib kita dustakan, tidak boleh kita percayai, terhadap berita-berita gaib yang tidak bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk yang tadi Bapak kemukakan, bahwa ruh orang-orang yang mati itu setiap Ramadan dipulangkan, maka kita tidak memperoleh keterangan dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita untuk meyakininya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Surti dicondet, ringkas saja, doa atau zikir pagi lakukan pada pagi hari. Kapan pagi hari? Pokoknya selama waktu tersebut masih disebut pagi ya secara urut, maka berarti masih boleh itu dibaca. Juga zikir sore. Karena tidak ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang batasan pagi dan sore, sampai jam berapa, sampai waktu berapa. Karena apa? Karena di setiap negeri berbeda-beda, juga tergantung musimnya. Ya, jadi kalau umpamanya jam 9 atau umpamanya jam 9 pagi di kita, tapi kalau umpamanya di Eropa pada musim panas, matahari terbitnya umpamanya jam 3 sudah terbit umpamanya, jam 9 itu sudah siang banget, sudah panas banget gitu ya. Nah, jadi kembali kepada urf, selama di daerah kita pada saat tersebut masih disebut orang-orang sebagai waktu pagi gitu ya, maka silakan baca zikir tersebut. Tapi kalau umpamanya orang-orang sudah menyatakan ini siang bukan pagi lagi, sehingga kalau ketemu bukan selamat pagi tapi selamat siang umpamanya, maka berarti sudah keluarlah kita dari waktu pagi. Demikian juga halnya dengan sore. Jadi silakan selama menurut uruf kita itu masih pagi, silakan baca dikir-dikir pagi. Dan selama menurut uruf itu sudah sore, maka silakan dibaca dikir-dikir sore. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Denny di Lubang Buaya menyajikan dua pertanyaan. Pertanyaan boleh, pertama, boleh enggak sehabis sholat Jumat kita tidak boleh berkunjung kepada tetangga gitu ya? Karena malaikat nanti mencatat gitu. Iya. Pertama Pak, melarang kita berkunjung kepada tetangga hanya karena logika kita, nanti malaikat tidak akan mencatatkan amal kita gitu ya. Umpan nunggu di rumah pulang Jumat, mana gak nongol-nongol, akhirnya gak dicatat. Apakah begitu logika dia? Itu tidak benar. Sekali lagi, Islam berdasarkan wahyu, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Selama tidak ada keterangan dari Quran Sunnah, maka gak boleh kita yakini, gak boleh kita amalkan. Adapun Al-Quran memerintah kita untuk pergi bertebaran di muka bumi selesai sholat Jumat. Allah berfirman, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau kalian sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Untuk apa? Wabtagu min fadlah, cari karunia Allah. Mungkin salah satu cara untuk mencari rezeki itu berkunjung ke kawan, berkunjung ke tetangga, tidak langsung pulang. Ada urusan bisnis nih umpamanya. Berkunjung ke kawan, berkunjung ke tetangga untuk membicarakan jual beli, untuk membicarakan usaha tertentu. Ya, dibolehkan dan tidak ada larangan tentang masalah ini. Atau umpamanya, dan ayat tadi tidak menjatuhkan hukum wajib, ya, kalau setelah pulang Jumat wajib bertebaran, nggak boleh pulang tidur ke rumah, enggak. Tapi itu perintah yang menunjukkan kebolehan kita untuk langsung bertebaran di muka bumi untuk melakukan aktivitas rutin kita. Atau setelah sholat Jumat kita tahu ada salah satu jamaah yang sakit, yuk bareng-bareng umpah kita nengok dulu setelah sholat Jumat, tidak pulang ke rumah. Itu tidak ada larangan. Dan malaikat itu tidak bodoh. Mana ini orang gak nongol-nongol, gak dicatat lah. Malaikat pasti tahu gitu ya. Orang tidak akan kemudian rugi hanya karena para malaikatnya gak tahu tentang aktivitas orang itu. Enggak. Malaikat gak sebodoh itu. Malaikat itu makhluk-makhluk yang tentu saja diberi kelebihan dari makhluk-makhluk yang lainnya, sehingga tidak akan salah dalam mencatat, tidak akan umpamanya mereka itu keliru di dalam menuliskan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada larangan, Pak, dipersilakan saja selesai melakukan sholat Jumat kita berkunjung ke tetangga karena ada urusan-urusan tertentu, selama hal itu tidak ada larangannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun melogika-logikakan aktivitas ba'da Jumat dengan hadis yang ada, nanti para malaikatnya akan mencatat. Coba tanya, mencatat apa dan di mana malaikat itu mencatat? Apakah di depan rumah kita? Begitu kita nongol, oh iya habis Jumatan itu ada kopeahnya, ada gamisnya, ada sajadahnya ditenteng di pundaknya, lalu baru dicatat. Kalau enggak, apa begitu? Enggak ada keterangan tentang masalah itu. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Kedua, benarkah ada hadis, tidaklah dia dunia ini diciptakan kecuali karena Muhammad? Benar enggak ada hadisnya? Benar ada hadisnya. Tapi hadisnya palsu. Palsu itu apa? Maudhu. Maudhu itu artinya itu dibuat-buat oleh orang, kemudian diaku-aku sebagai ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terancam dengan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka, waliyadu billah. Hadis ini satu-satunya hadis yang disepakati oleh seluruh ulama ahli hadis sebagai hadis yang mutawatir. Hadis-hadis lainnya diikhtilafkan kemutawatiran, tapi ini satu-satunya hadis yang semua ulama sepakat ini mutawatir. Siapa orang yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia untuk duduk dalam neraka. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini menyatakan termasuk berdusta atas nama Nabi SAW adalah, pertama, jelas membuat hadis palsu, termasuk meriwayatkannya atau memberitahukan, menyebarkan hadis ini tanpa menjelaskan kepalsuan. Kedua, termasuk juga menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifan. Dan ini keumumnya kepada para ustadz, para da'i, para mubalig gitu ya. Sebab yang biasa menyampaikan hadis kan bukan orang awam, tapi para ustadz. Di saat ustadz ini tidak jeli, tidak hati-hati dalam menyampaikan hadis, asal bahasa Arab sajalah ya, isinya apa, apa hadis atau bukan, yang penting bahasa Arab, lalu langsung saja dicap sebagai hadis Nabi. Enggak. Kubul waton minal iman, kata Nabi, katanya begitu tuh. Cinta tanah air itu bagian dari iman. Itu bukan hadis. Ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilaf ummatku itu rahmat. Itu hadisnya palsu. Kemudian juga utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, carilah ilmu itu dari mulai buayan sampai masuk liang lahad. Isinya bagus, tapi itu bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu bukan hadis, itu palsu. Tapi karena itu bahasa Arab gitu ya. Wah, ini bahasa Arab nih, pasti hadis. Disampaikan tanpa tahu bahwa itu bukan hadis. Maka terkena dia dengan man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Termasuk orang yang menyampaikan, menyebarkan hadis bahwa dunia ini tidak akan diciptakan kecuali karena Nur Muhammad umpamanya, itu hadisnya palsu dan kepalsuannya dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, akhi Fawaz dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, sore ini cukup sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi kita masuk maghrib. Insya Allah kajian ini kita akan lanjutkan hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.